الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، كانت من عادات العرب الحضر di antara kebiasaan orang Arab terdahulu, di antara adat istiadat orang Arab kuno yang tinggal di perkotaan, an yastardi'u abna'ahum minal badu, mereka senantiasa mencari tukang susu, wanita yang bisa menyusui, alias ibu susu yang datang dari pedesaan. Sekali lagi, kebiasaan orang Arab zaman dahulu yang tinggal di kota, jika mereka mendapatkan rezeki berupa bayi, berusaha untuk dipindah ke desa, disusui dengan penduduk sana. Baik yang tinggal di gurun Sahara, padang pasir, mereka nomaden, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, alias badu. Itu kebiasaan orang Arab. Mereka menjalankan adat istiadat tersebut dengan empat tujuan. Yang pertama, ibti'adan min maradil mudun. Tujuan yang pertama, sebagai tindakan preventif agar bayi ini tidak terserang dengan penyakit yang menyebar di peradaban. Tujuan yang pertama, sebagai tindakan penjagaan dan penyelamatan kepada bayi-bayi tersebut dari penyakit yang menyebar, mewabah, dan terjangkit di perkotaan, sehingga mereka dipindah ke desa. Di kota penduduk lebih banyak, kurang bersih, lebih kotor. Di pedesaan, apalagi di gurun Sahara, mungkin yang hidup adalah satu keluarga, satu kabilah, satu suku, tidak banyak. Sehingga bayi lebih selamat. Ini tujuan yang pertama, terhindar dari penyakit. Tujuan kedua, ikhwani hafizakumullah, taqwiyatan li ajsamihim wa a'sabihim, supaya bayi itu tumbuh dengan postur tubuh yang kuat. Pindah ke desa, tumbuh memiliki postur tubuh yang bagus, otot-ototnya kekar, berharap menjadi lelaki, jantan, prajurit, menjadi pejuang, tahan banting, Karena hidup di desa serba susah. Ini tujuan yang kedua, supaya mereka tumbuh kuat. Tujuan yang ketiga dari kebiasaan Arab ini, tarbiyatan alal i'timad bin nafs. Pelajaran kepada mereka supaya hidup mandiri. Pelajaran kepada mereka supaya hidup mandiri. Bersandar kepada dirinya. Tidak menunggu orang lain. Tidak bersandar kepada siapapun. Tapi kalau di kota, bersama ibu, nenek, kerabat, family, sedikit banyak merasakan sifat manja dari mereka. Lebih disayang. Sifat manja ada. Dipindah ke pedesaan. Desa fasilitas seadanya, gak sama seperti di kota. Diharapkan tinggal di mana saja mampu, siap, bisa, sanggup, karena sudah mandiri. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, taqwiman li alsinatihim minallah. Mereka dipindah ke pedesaan supaya lisan dan lidahnya ini tetap orisinil. Artinya bahasa Arab mereka terjaga. Dari apa? Ya kontaminasi bahasa. Antum tahu Makkah tempat datangnya orang haji dari seluruh penjuru dunia sejak zaman jahiliyah. Sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ismail. Mereka berhaji. Dan otomatis di kota Makkah dengan banyaknya umat manusia dari penjuru dunia datang dengan membawa bahasa mereka. Oleh sebab itu anak-anaknya orang Arab mereka diamanatkan untuk diberi kepada wanita-wanita yang menyusui di pedesaan, badu gurun Sahara, padang pasir, di lembah-lembah mereka tinggalnya, supaya bahasa Arab terus asli, tidak tercampur. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi, menjauhkan dari penyakit. Yang kedua, untuk supaya jasadnya tumbuh bagus di pedesaan serba susah. Yang ketiga, sifat mandiri, tahan banting, hidup di mana saja insya Allah bisa sanggup, tidak gampang mengeluh. Yang keempat, supaya apa? Terjaga bahasanya. Karena ini pusaka mereka, bahasa Arab. Dan mereka berbangga-bangga dengan lisan yang fasih. Di dalam berpidato, orator, membuat syair, pantun. Di kaum di mana turunnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, dengan empat tujuan itu pula Abdul Muttalib sebagai seorang kakek ketika lahir anaknya berusaha untuk mencari. Dengan empat tujuan ini berusaha supaya Muhammad alaihi salatu wassalam tidak tinggal di kota. Tinggal di pedesaan. Tidak hidup di tengah-tengah peradaban. Tinggal bersama orang-orang badu. Sehingga Abdul Muttalib pun mencari. wanita-wanita yang siap untuk menyusui Nabi alaihi salatu wassalam dan dibawa ke kampungnya, negaranya, penduduknya, kabilahnya, sukunya. Sampai di sini kita stop dan kita berpindah ke Bani Sa'ad. Bani Sa'ad merupakan perkampungan yang berada di daerah suku Hawazin. Bani Sa'ad merupakan sebuah perkampungan. Penduduknya enggak banyak. Yang tinggal di daerah Hawazin. Ini nama dahulu. Zaman sekarang terkenal daerah tersebut dengan kota apa? Ta'if. Daerah Hawazin dan Bani Sa'ad. Zaman sekarang di kota apa? Ta'if. Di perkampungan Bani Sa'ad pada saat itu, fi sanatin syahba, mereka mendapatkan musim paceklik, kemarau yang panjang. Sumur-sumur mereka kering. Tanaman-tanaman gak tumbuh. Dan mereka bersandar dengan air hujan. Gak ada. Lam tubqi syai'an. Tidak menyisakan apapun bagi mereka. Hidup dengan kesusahan. Ditambah lagi terik matahari yang luar biasa panas. Sehingga sebagian mereka pun tidak bisa terus hidup seperti itu. Mereka inisiatif, beberapa kelompok keluar dari perkampungan Bani Sa'ad untuk menuju ke perkotaan dengan usaha mencari bayi. Bukan gratis. Mengharapkan apa? Upah. Karena ini yang bisa mereka lakukan. Perkebunan gak ada air. Usaha gak jalan. Dan mereka badu di pedesaan. Tidak ditopang dengan perdagangan ekonomi mereka. Pertanian saja. Sehingga mereka harus keluar cari pekerjaan yang lain. Dengan menawarkan diri menjadi wanita menyusui, mengharapkan gaji, balasan, imbalan jasa, budi pekerti kasihan orang lain yang baru dikaruniai anak bagi yang mau. Sehingga mereka pun keluar dari Bani Sa'ad. Satu kelompok, satu regu, di antara mereka ada seorang yang bernama Al-Harith ibn Abdul Uzza. Di antara mereka ada seorang yang bernama Al-Harith ibn Abdul Uzza. Ini suaminya siapa? Antum semuanya tahu. Ini suaminya siapa? Ya Muhammad. Nah. Suaminya Halimah bintu Abi Dhu'aib As-Sa'diyah. Suami dari seorang wanita yang bernama Halimah bintu Abi Dhu'aib As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Dari suku As-Sa'di. Am Khamis. Apabila As-Sa'di ini ada pada area di Indonesia. As-Sa'di. As-Sa'di ada pada area di Indonesia. Sa'di. Hah? Hah? Sa'di. Nah, banyak di Indonesia kabilah Sa'di. Nah, di antaranya di Bogor kabilah Sa'di. Ini kabilah yang sama. Nah, Halimah bintu Abi Dzu'aib As-Sa'diyah, yang lebih kita kenal dengan sebutan apa? Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'd. Suami istri dari kabilah yang sama. Nah, Halimah mengatakan yang perkataannya diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya. Walaupun para ulama berselisih mengenai keabsahan sanad riwayat ini, tapi kisah tersebut masyhur. Disebutkan oleh ahli sirah wal maghazi. Kata Halimah, "Ma nanam lailatana." Kita tidak bisa tidur pulas di malam hari. Kata Halimah. Kenapa? Min buka isobiyina. Karena anak kita yang terus menangis. Mengerang dengan tangisan. ASI sudah enggak ada. Akhirnya menangis. Keadaan susah. Wa fi tadi ma yughnihi. Dan asiku enggak cukup. Kata Halimah. Wa laysat 'indana labanun naq. Dan air susu yang ada di unta betina kita tidak berisi. Air susu yang ada di unta betina kita tidak terisi. Wallahi lam tabdhi biqatrah. Demi Allah, kata Halimah, tidak ada air turun setetes pun dari hujan. Sulit. Walakin narjul ghayza wal faraj. Akan tetapi kita masih terus berharap adanya jalan keluar dan pertolongan. Faraqibna al-adan. Aku pun menaiki keledai betina yang berwarna coklat. Dan aku bawa unta betinaku yang sudah tua. Ala antarka biha zawji. Yang dinaiki oleh suamiku. Dan Halimah punya apa? Punya bayi. Baru melahirkan. Dan Halimah punya bayi. Bayinya terus merengek. Air susu sedikit gak cukup. Gak ditopang dengan konsumsi yang bagus. Paceklik, kemarau. Hasil perkebunan gak ada. Lantas aku naiki keledai betinaku yang berwarna coklat dan aku bawa unta tua. Betina juga. Yang dinaiki oleh suamiku. Dan begitu pula teman-temanku dari kalangan wanita yang ditemani dengan suami-suaminya, mereka juga memiliki unta-unta yang sudah letih. Unta-unta yang sudah payah. Unta-unta yang sudah capek. Karena kekeringan yang melilit. Karena kekeringan yang panjang. Masyaina, kita pun berjalan pelan-pelan. Karena kondisi tersebut, bareng-bareng, satu kelompok, satu grup, satu kru. Bersama suami. Hatta qaddimna ila Makkah. Sampai kita pun tiba di kota Makkah. Berjalan dari Taif ke Makkah. Pakai kuda, pakai keledai, pakai unta. Naltamisu ar-ruta'a. Kita cari orang-orang yang butuh dengan air susu. Walaupun kita punya seadanya. Kita punya seadanya. Tapi enggak ada lagi pekerjaan. Kata Halimah, "Fama minna imra'atun illa 'urida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fata'ba." Dan tidak ada di antara kita kaum wanita melainkan mereka disodorkan oleh Abdul Muttalib, kakeknya Nabi alaihi salatu wasallam, untuk menyusui cucunya. Kita semua menolak. Gak ada yang mau. Apa sebabnya? Miskin. Karena yatim. Atau miskin. Yatim, miskin. Fama minna imra'atun illa 'urida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fata'aba. Tidak ada satu pun satu kelompok di antara kita yang keluar suami istri melainkan disodorkan. Ini cucuku. Susui cucuku. Ambil kepada kaummu. Dan kita semua menolak. Bikaunihi yatiman. Karena kita dikabarkan kalau ini yatim, enggak punya bapak, siapa yang gaji kamu? Siapa yang memberi upah? Siapa yang akan memberi balasan? Imbalan jasa. Kita butuh itu. Mereka cari yang lain. Kata Halimah, "Fama minna imra'atun illa wa ma'ha radhi'." Setelah berjalan waktu, teman-temanku semuanya sudah bawa bayi. Bayi apa? Bayi susuan. Mereka dapat fulus, mereka dapat upah. Mereka dapat imbalan jasa. Bisa perak atau emas. Uang yang ditempa zaman itu. Fama minna illa wa ma'aha radhi'. Tidak ada satupun di antara perempuan teman-temanku melainkan mereka sudah dapat bayi. Ghairi, kecuali aku. Halimah saja yang tidak mendapatkan bayi seorang pun. Ini hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma ajma'na alal intilaq. Ketika kita berkumpul, sepakat, kita mau balik, pulang ke perkampungan, tempat kelahiran, Bani Sa'ad, Hawazin, ke kota Taif zaman sekarang. Halimah berkata kepada suaminya, "Wallahi." Suaminya tadi yang namanya siapa? Al-Harith Ibn Abdul Uzza As-Sa'di. Berkata kepada suaminya, "Wallahi demi Allah, inni la akra, aku tidak sudi. An arji'a ma'a sawahibati. Pulang ke kampungku bersama teman-teman wanita yang aku berjalan bersamanya. Wala ahmil radhi'an, kemudian aku tidak membawa bayi susuan. Aku tidak sudi. Malu. Mungkin gengsi. Malu. Nah, cemburu dengan yang lain. Aku tidak sudi, aku tidak mau kembali ke kampungku tanpa membawa bayi susuan. Sama seperti mereka. Wallahi la azhabanna ila dhakal yatim. Demi Allah, aku akan mendatangi rumah anak yatim tersebut. Wala akhudanna. Dan aku akan mengambil sebagai anak susuku. Kata sang suami, "Ma 'alayki an taf'ali." Enggak ada masalah. Bukan aib. Bukan sebuah penyesalan kalau engkau mengambil anak tersebut. Enggak ada masalah. Enggak apa-apa, ambil. Asallah an yaj'ala fihi barakah. Mudah-mudahan dengan amal baikmu, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan barakah melalui bayi ini. Yatim, miskin, gak punya bapak. Mudah-mudahan ada barakahnya. Kata Halimah, fadhahabtu ilaihi wa akhadtuhu. Aku mendatangi rumahnya dan aku mengambil bayi tersebut. Maka dibawa. Di tengah-tengah perjalanan, wada'tuhu baina hijri. Ketika letakkan Muhammad alaihi salatu wassalam di atas pangkuanku, berbaring, wa akbala ilaihi sadi, aku berikan puting susuku ke mulutmu. Wa syariba ma syaa min al-laban. Dia pun menetek air susu tersebut sampai kenyang. Thumma syariba ba'dahu akhuhu. Setelah Muhammad alaihi salatu wasallam kenyang, kemudian aku masih bisa memberikan kepada saudaranya. Maksudnya saudaranya di sini apa? Anaknya sendiri. Anaknya sendiri. Aku berikan kepada anakku fasyariba, dia pun minum sampai kenyang. Dan anaknya Halimah ini namanya Abdullah. Saudaranya Nabi alaihi salatu wasallam dari sepersusuan. Anaknya Halimah Abdullah yang menjadi saudara sepersusuan Nabi alaihi salatu wasallam, Abdullah. Kemudian Anisa. Kemudian seorang wanita yang bernama Syaima, sudah gadis pada zaman itu. Bahkan Syaima ini yang membantu ibunya untuk merawat Nabi alaihi salatu wasallam. Kanat tahdunu. Membersihkan kotoran Rasulullah, memandikannya karena sudah gadis, membantu ibu yang bernama Syaima. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, kita cut sedikit. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam terjadi peperangan Hunain, beliau mendapatkan harta rampasan perang dan mendapatkan tawanan. Dan di antara tawanan ini ada dari kalangan Bani Sa'ad. Dan di sana ada keluarga dari sepersusuan Nabi alaihi salatu wasallam. Baik dari saudara dan saudarinya Halimah dan saudara maupun saudarinya Harith. Berarti apanya Nabi? Paman dan bibinya. Karena sepersusuan itu hukumnya seperti nasab. Dan bisa dijadikan mahram. Sepersusuan itu sama hukumnya dengan nasab. Yang menyusui Anda berarti ibumu. Dan air susu tersebut enggak akan keluar melainkan karena pernikahan. Maka suami dari ibu tersebut bapakmu. Saudari dari bapak tersebut bibim. Budemu. Saudara dari bapak tersebut pakdemu. Saudari dari ibu bulemu. Saudara dari ibu paklemu. Dan terus ke atas ataupun ke bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab." Diharamkan dari sepersusuan yang diharamkan dari nasab. Sama, ibaratnya Anda keluar dari perut ibu tersebut, bedanya Anda enggak dapat warisan dan tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan. Adapun mahram dan yang lainnya seperti ibaratnya saudara. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan harta rampasan perang dan tawanan dari Bani Sa'ad, di antara mereka ada yang berkata, "Ya Rasulullah, inna lana aslun wa ashirah." Wahai Rasulullah, kamu dan kita ini keluarga. Masih hubungan family. Waqad asabana minal bala ma lam yakhfa alayh. Dan kita saat ini engkau tahu keadaan kita menjadi tawanan. Famnun alayna manallahu alayh. Wahai Rasulullah, mudahkan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada engkau. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membebaskan mereka. Karena keluarga Nabi alaihi salatu wasallam dari apa? Jalur susu. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Kata Halimah, Aku susui Muhammad alaihissalatu wassalam, kemudian aku susui anakku. Sampai kenyang. Padahal sebelumnya, untuk menyusui anaknya saja enggak cukup. Ini saat ini menyusui Nabi alaihissalatu wassalam kenyang, dan menyusui anaknya sampai kenyang. Fanam. Kedua bayi ini pun tidur lelap. Nyenyak. Kata Halimah, wa ma kunna nanama qabla dhalik. Padahal sebelum ini kita tidak bisa memejamkan mata untuk tidur pulas. Karena tangisannya masih sedikit. Sebelumnya kita enggak bisa tidur karena terus merengek. Setelah disusui oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam kenyang, dia kenyang, tidur dengan nyenyak. Ditambah kata Halimah, faqama zawji 'ala an-naq. Setelah itu suamiku mengontrol unta. Fahiya hafil. Mendapati unta tua tersebut penuh isi susunya. Padahal sudah tidak produktif. Tidak produksi. Tiba-tiba mendapati penuh isi susunya. Takut kering. Fahaliba minha. Dia peras susu tersebut dari untanya. Sang suami fasyariba, memenuhi geriba, kemudian dia minum. Kemudian kata Halimah, fasyaribtu ma'ahu. Setelah suamiku minum, aku pun langsung meminum setelah. Unta tua yang sudah tidak produktif tadi, geriba penuh dengan susu. Suamiku minum dan aku pun minum. Hatta syabi'na wa rawayna. Sampai kita pun kenyang. Allahu Akbar. Sampai kita pun kenyang. Lapar hilang, haus lenyap. Kata Halimah, fabitna bi khairi layla. Malam itu merupakan malam terenak yang pernah kita rasakan. Falamma asbahna, ketika pagi hari, berkata suamiku, ta'lamina wallahi ya Halimah, harus kamu ketahui demi Allah wahai Halimah, laqad akhadti nismatan mubarakah. Anti sudah mengambil bayi yang diberkahi. Kata Halimah, asa an yakuna dhalik. Aku berharap seperti itu. Sampai di sini tidak. Halimah gantian naik di atas unta betina yang sudah tidak produktif dan tua tadi. Dengan menggendong Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di atas untanya. Wa tamshi ma taqdir alaihi min jarhim. Kemudian unta tersebut berjalan dengan melakukan perjalanan jauh yang tidak mampu daripada unta-unta yang dimiliki oleh teman-temannya. Sampai kata teman-teman wanita Halimah mengatakan, waihaka ya binta Abi Dhu'aib, sungguh celaka dirimu wahai putrinya Abu Dhu'aib, maksudnya Halimah. Irbi'i alaina, pelan-pelan kalau jalan. Jangan dahului kami. Biar sama-sama. Larinya kenyang. Mendahului unta-unta temannya. Padahal sudah tua. Sampai mereka heran, muta'ajjiba. Heran. Sambil bertanya, ahadihi atanukillati raja'ta alaiha. Apakah ini unta yang tadi kamu naiki? Kata Halimah, wallahi lahiyahi. Demi Allah, ini unta yang aku naiki sejak berangkat dari Bani Sa'ad ke Mekah dan kembali dengan unta ini. Unta siapa lagi yang aku naiki? Ketika sampai di Bani Sa'ad, pekerjaan Halimah membantu suaminya Tar al-Ghanam mengembala kambing. Halimah mendapati kambingnya beranak pinak dengan banyak. Memiliki susu-susu yang dipenuhi dengan air. Sehat, penuh. Yang tidak dimiliki oleh kambing-kambing gemuk di tengah-tengah kaumnya. Punya Halimah beranak pinak dan memiliki susu yang banyak. Tidak dimiliki oleh bahkan kambing-kambing yang gemuk di tengah-tengah kaumnya. Sampai mereka merasa iri. Berusaha diteliti. Dicari. Lahan mana yang dijadikan Halimah untuk mengembala. Bisa jadi tanaman-tanamannya bagus. Diteliti. Diikuti oleh mereka. Tapi realita yang ada, kambing-kambing mereka tetap kelaparan dan tidak mengeluarkan air susu. Kehidupan mereka semakin baik. Berjalan waktu, ikhwani hafizakumullah, Nabi SAW sudah waktunya untuk disapih. Lepas dari susu Halimah. Wa kana yashubbu syababan. Dan Nabi SAW pertumbuhannya tidak sama dengan anak-anak yang sebaya dengan beliau. Pertumbuhannya cepat. La yushbih al-ghulman. Tidak sama dengan yang lain. Wa kana ghulaman jafra. Umur 2 tahun badan Nabi SAW sudah bongsor. Tentunya dibandingkan dengan anak-anak yang ada di kaum. 2 tahun Nabi SAW tubuhnya sudah bongsor. Maka selesai dari sapihan waktunya aku untuk mengabarkan kepada ibu. Nabi SAW keadaan beliau. Faqadimna ila Makkah sebagai amanat. Kita pun kembali ke kota Makkah. Bersama Nabi SAW berumur 2 tahun. Bertemu dengan Aminah. Wa fi al-qalb ahras ala mukfihi. Walaupun hati kita yang paling dalam masih menginginkan Nabi SAW, Muhammad SAW tetap tinggal dan hidup bersama kami satu keluarga. Maka aku kabarkan kepada sang ibu barokah yang kita lihat. Ekonomi kita semakin baik. Kemudian aku meminta izin kepada Aminah. Hello Adinti, kalau anti mengizinkan, hatta takuna indi, biarkan dia hidup bersama aku, hatta yaghlat sampai dia beranjak dewasa. Fa inni akhsha alaihi min waba Makkah. Karena aku khawatir, karena aku takut anak ini terjangkit dengan wabah yang menyebar di kota Makkah. Pakai alasan itu Halimah. Aku khawatir, aku takut Muhammad SAW terjangkit dengan wabah di kota Makkah. Biarkan anak ini bersama kita. Maka diizinkan oleh Halimah untuk kembali ke Bani Sa'ad. Ikhwani hafizakumullah. Berjalan beberapa tahun. Tiba-tiba Halimah As-Sa'diyah menaiki untanya membawa Nabi SAW dalam keadaan takut. Dalam keadaan gelisah. Dalam keadaan khawatir. Setelah berjalan 4 tahun. Tinggal bersama Halimah. Menaiki kudanya di bawah Muhammad SAW. Dibawa ke kota Makkah. Dikembalikan kepada ibunya karena khawatir. Yang insya Allah kekhawatiran Halimah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ila huna walhamdulillah.